بعد قال الإمام البخاري رحمه الله سورة المجادلة المجادلة وقال مجاهد يحادون يشاقون menyimpal, menyimpang, menjauh. Kubitu ukhziyu min al-khizyi, direndahkan, dihinakan. Istahwada ghalaba, istahwada alaihim syaitan, mereka dikalahkan oleh syaitan. Qauluhu surah al-Adid. Ghalabahum syaitan. Tayyib, tidak disebutkan di sini lebih dari itu oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita coba tengok di tafsirannya untuk kita ambil faedah. Ambil faedah barakallahu fikum. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Di awal surah Al-Mujadilah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengarkan ucapan perempuan. Perempuan ini bernama Khawlah bintu Tha'labah. Baik. Yang melaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya yang bernama Aus ibn Samit. Baik. Karena ucapannya terhadap si istrinya antika zahri ummi zihar, engkau sama seperti punggung ibuku, artinya dia tidak akan mau lagi mendekatinya, menjimainya. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar ucapan ini, keluhan yang dikeluhkan oleh seorang istri karena ucapan-ungkapan suami terhadapnya dalam bentuk zihar. Zihar itu asal katanya zahr. Zahr itu punggung. Allati tujadiluka fi zawjiha, yang menyampaikan kepada engkau tentang suaminya. Baik. Watashtaki ilallah, dan dia pun mengeluhkan ini keadaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ketika itu Aisyah berada di samping rumah dan mengatakan subhanalladzi wasi'a samhu kulla syai'a bihadzal ma'na. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mendengarkan segala sesuatu dari suara-suara. Sementara aku sendiri di samping rumah tidak mendengar jelas apa yang diperbincangkan oleh Rasulullah dengan perempuan ini yang mengeluhkan tentang keadaan suaminya, sementara Allah Subhanahu wa taala di atas 7 lapis langitnya, di atas arsy-Nya mendengar keluhannya. Tashtaki ila Allah wa Allahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Zihar ini ucapan seorang suami kepada istrinya. Anti alayyaka wahri ummi, engkau alayya atasku sama seperti punggung ibuku dalam masalah haramnya menikahi. Haram menikahi ibu. Dan khaulah ini radhiyallahu anha sungguh sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan penjelasan tentang hukum masalah ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua ucapan, semua bahasa. Maha melihat segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberikan keterangan penjelasan hukum tentang ucapan ini. Ucapan bihar anti adayka zahri ummi. Allah mengatakan alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Sesungguhnya orang-orang yang membihar istrinya di antara kalian, yang mengatakan kepada istrinya anti alayyaka wahri ummi, engkau atasku sama seperti punggung ibuku, ini tentang haramnya menikahi. Sungguh orang yang mengucapkan ucapan yang seperti ini kepada istrinya, dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah menyelisih syarat. Menyelisihi syarak, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma hunna ummahatihim. Istri-istri mereka itu bukan ibu-ibu mereka. Istri-istri suami ibu ya ibu. Yang mereka ucapkan padanya ini adalah istri mereka, bukan ibu mereka. In ummahatuhum illa allati waladnahum. Tidak ada ibu mereka kecuali perempuan yang melahirkan mereka. Itulah ibu mereka. Bukan istri yang dianggap sebagai ibu. Istri ya istri, ibu ya ibu. Tidak ada ibu mereka kecuali perempuan yang melahirkan mereka. Maka ucapan ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Ucapan zihar ini adalah ucapan mungkar dan dusta. Zur itu adalah kedustaan. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menzihar istrinya. Barakallahu fikum. Mengilah iya, mentalak iya. Tapi zihar enggak. Karena zihar itu adalah ucapan dusta dan perbuatan mungkar. Wa innallaha la'afun ghafur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Lagi Maha Pemaaf. Kalau kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan dusta. Dan Allah Subhanahu wa taala menawarkan dirinya untuk mengampuni siapapun yang mau minta ampun. Dan Allah akan memaafkan setiap orang yang minta maaf. Jadi hukum ucapan zihar itu adalah dusta. Baik. Dan perbuatan itu adalah mungkar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu. Walladzina yudhahiruna min nisaihim, kemudian adapun laki-laki atau para suami yang telah menzihar istrinya, tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian dia menarik kembali ucapannya dan siap untuk kembali hidup sama seperti sedia kala. Dan dia berazam untuk kembali, yakni berhubungan suami istri, ini jima dengan istrinya. Maka suami yang telah memzihar istrinya dan siap untuk kembali hidup sama seperti sedia kala, maka diberlakukan atasnya kafarah. Barakallahu fikum. Dia telah bersumpah untuk tidak menjimai istrinya karena dia anggap istrinya sama seperti ibunya. Allah SWT mengingatkan bahwa perbuatan ini, ucapan ini adalah mungkar. Ucapannya ucapan dusta. Karena tidak ada ibunya kecuali perempuan yang melahirkannya. Baik. Adapun istrinya yang dianggap sama seperti ibunya itu adalah dusta. Baik. Dianggap sama dalam pengharaman. Tidak boleh. Maka ketika dia ingin kembali, baik, maka dia harus menjalani kafarah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasnya. Baik. Fatahrir raqabatin min qabli ayyatamassa. Baik. Fatahrir raqabah, maka hendaknya dia membebaskan budak. Hamba, sahaya, laki atau perempuan sebelum dia menjimai istrinya yang telah dia zihar. Baik. Itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayyatamassa. Sebelum dia jima, dia harus membayar kafar atas sumpahnya ini. Dari pengharamannya ini. Dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Demikian Allah Subhanahu wa taala menasihati kalian wahai orang-orang mukmin secara keseluruhan. Asbab nuzul ayat ini ya, kisah ini. Dan semua orang yang melakukan perbuatan yang sama, hukumnya sama. Demikian Allah Subhanahu wa taala menasihati kalian agar supaya kalian tidak melakukan ini lagi setelahnya. Karena ini adalah ucapan dusta. Perbuatan mungkar. Maka inilah hukuman kafarah atas pelanggaran ini, dan agar supaya kalian tidak lagi melakukan hal yang sama di berikut hari. Dalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'amaluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Barakallahu fikum. Walaupun tidak diketahui oleh siapa-siapa, hanya engkau yang mengetahuinya. Allah lebih mengetahui. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, dari niatan-niatan dan apa yang anda lakukan dalam bentuk perbuatan. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, mungkin tidak ada budak yang dijual, paham barakallahu fikum, atau uangnya tidak mencukupi untuk itu. Artinya tadi tidak ada budak, mungkin ada uang untuk membeli, tapi tidak ada budak yang dijual. Atau ada budak yang dijual, tapi uangnya tidak mencukupi untuk itu, untuk membelinya. Berikutnya, dia akan membebaskannya. Baik. Maka barang siapa yang tidak mendapati budak untuk dia bebaskan, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka hendaknya dia melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Baik. Min qabli ayyatamassa, sebelum dia berhubungan badan, sebelum dia jima. 2 bulan berturut-turut. Artinya, kapan dia putuskan 2 bulan berturut-turut ini tanpa alasan syar'i, maka dia harus memulainya dari awal. Karena syarat puasa ini adalah at-tatabu', berkesinambungan, tidak terputus. Barakallahu fikum. Kalau dia memulai dari bulan Qamariyah tanggal 1, maka sesuai dengan keadaannya. Karena bulan itu terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Kalau pas 30, 29 atau 29 30 atau 29 29 atau 30 30 sesuai dengan keadaannya. Barakallahu fiik. Tapi kalau dia menghitungnya, hitung pokoknya dia mau dianggap 1 bulan, maka dia harus cukupkan 30 hari, 30 hari bersambungan. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kafarah atas pelanggaran ini, menzihar istri, itu adalah membebaskan budak. Seperti di zaman sekarang ini, mungkin di daerah kita, di wilayah kita, tidak ada budak, sehingga mengharuskan kita harus berpindah dari membebaskan budak menuju puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika dia memutuskan puasa ini karena ada alasan syar'i seperti sakit, barakallahu alaikum, begitu dia sembuh dari sakitnya, maka segera dia menyambung ulang. Demikian juga ketika dia memutuskannya karena safar, barakallahu alaikum, safar bepergian, maka begitu dia kembali, segera dia menyambungnya ulang. La hawla wa la quwwata illa billah. Faman lam yakata, Allah Subhanahu wa ta'ala, faman lam yastati', maka barang siapa yang tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, barakallahu fikum, karena penyakit yang dia derita, mungkin tidak bisa. Kalau mungkin puasa 2 hari, 3 hari, ya bolehlah, sepekan mungkin. Tapi kalau 2 bulan berturut-turut tanpa jeda, maka ini akan membahayakan kesehatannya, mungkin. Barakallahu fikum. Maka ketika kondisi ini ada pada dia, dia sudah sakit-sakitan, tidak mampu dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Baik. Maka hendaknya dia memberi makan 60 fakir miskin. Baik. 60 fakir miskin ini, 60 miskina, jumlahnya 60. Bukan 30 dua kali kasih makan. Barakallahu fikum. Paham ini? Baik. Tapi jumlahnya harus 60 orang. Paham ini? 60 orang, bukan 30 orang dua kali kasih makan. Atau 15 orang tiga kali kasih makan. Hakata? Baik. Empat kali kasih makan. Tapi memang orangnya yang berbeda, yang berjumlah 60 orang. Baik, waduh, lama mau cari ini, barakallahu fikum. Miskina di sini adalah orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhannya. Baik. Dia memiliki penghasilan mungkin, tapi pengeluarannya juga banyak. Baik, hajatan-hajatannya banyak. Ya karena banyak anaknya, banyak istrinya. Wa tilka hududullah. Baik. Faman lam yasaddiq fa ita'amu 60 miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasuli. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada kalian agar supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, dan itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini di zaman dahulu adalah merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Sehingga dengan datangnya Islam ini dihapus. Tidak lagi diperbolehkan. Siapa yang melakukannya, maka hukuman yang diberlakukan atasnya adalah ini. Barakallahu. Harus membayar kafarah sebelum jima dengan istrinya lagi. Berupa pertama apa? Membebaskan budak. Kalau dia tidak mendapatkan budak, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak dia bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus memberi makan 60 fakir miskin. Wa tilka hududullah, dan itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, makanan it'am itu satu porsi makan sampai orang kenyang. Baik. Jangan ditakwil-takwil. Wah, ini ustika mati cari miskin ini. Baik, dia mentakwil. Oh, dia kan yang penting miskin. Oh, banyak miskin ini kalau cuma sekedar miskin. Dia datang ke pasar yang banyak lalatnya. Oh, ini banyak lalat, ini miskin semua ini. Bukan cuma 60 deh, ratusan kita kasih makan nih. Barakallahu fikum. La. Sittina miskin, ma'ruf bahwa itulah manusia orang-orang yang sesuai dengan istilah yang ma'ruf dalam syariat kita ini. Tidak bisa diakal-akali. Sittina miskina, 60 orang fakir miskin. Tidak boleh juga kita terseret dengan ungkapan orang miskin, ente miskin. Artinya itu kasihan. Padahal dia orang kaya. Paham? Mungkin ada suatu kesalahan yang dia lakukan kemudian dengan miskin, ente miskin. Atau ada kekurangannya. Dikatakan dia miskin ente. Bukan miskin yang maksud seperti ini, tapi miskin yang betul-betul dalam istilah syariat kita. Baik. Wa tilka hududullah wal kafirin adabun alim. Itulah hukum Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Barakallahu fikum. Dan tidak lagi nampak terdengar bahwa ada orang yang melakukan zihar untuk istrinya. Barakallahu fikum. Karena ini perbuatan mungkar yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ila bersumpah untuk tidak apa? Tidak mendatanginya satu bulan kah atau berapa? Barakallahu fikum. Tapi menyamakannya sama seperti punggung ibunya, ini adalah perbuatan mungkar dan ucapan dusta. Ini perbuatan orang-orang jahiliyah yang di stop dalam Islam ini. Tidak ada lagi boleh ada orang yang melakukannya dari kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Islam ini luar biasa. Islam luar biasa. Baik. Orang-orang Arab dengan kebudayaannya dan kebiasaannya harus tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Cara berpakaian, cara bergaul, cara ini, masalah ibadah, masalah macam-macam. Baik. Karena kebudayaan terkadang menyentuh sendi-sendi tauhid, menyentuh sendi-sendi akidah. Barakallahu fikum, budaya. Maka dengan diturunkannya Al-Qur'an, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya harus tunduk patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Cara berpakaian dulunya, budayanya, kebiasaannya tabarruj. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Jangan kalian tabarruj, bersolek sama seperti bersolatnya orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Masalah ibadah, barakallahu fiik, dirombak semuanya. Baik. Budaya apapun, budaya Cina, budaya kita, orang Indonesia dengan berbagai macam suku. Baik. Setiap suku di antara kita ini budayanya masing-masing. Budayanya orang Bugis lain, budayanya orang Makassar lain, budayanya orang Jawa lain, budayanya orang Sumatera lain. Barakallahu fiik. Semua harus tunduk patuh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepengikutan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pengikutan kita terhadap budaya nenek moyang kita. Bukan. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Madza ajabtumul mursalin?" Bagaimana sikap kalian terhadap ajakan para rasul yang telah mengajak kalian bertauhid, mengajak kalian menjalankan syariat ini? Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin." Dan kami akan tanya setiap kaum tentang sikap mereka terhadap rasul yang membawa kebenaran ini, yang membawa syariat ini. Wala nas'alanna mursalin, dan para rasul pun kami akan tanya mereka. Adakah mereka menyampaikan risalah itu atau tidak? Barakallahu fikum. Dan kita tanya barakallahu fikum tentang sejauh mana kita mengikuti kebiasaan dan budaya nenek moyang kita. Tidak. Barakallahu fikum. Baik. La hawla wala quwata illa billah. Maka kita semuanya harus menyesuaikan diri dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya pihak-pihak yang terzalimi, artinya di zaman jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya pihak-pihak yang terzalimi misalnya, dan itu adalah kebiasaan mereka, seperti perempuan-perempuan tidak memiliki hak, tidak memiliki hak sama sekali terhadap harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Barakallahu fikum. Dan banyak perkara-perkara yang diangkat derajat perempuan ini. Barakallahu fikum. Diberikan jatahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kedudukan tersendiri dalam syariat ini. Iya, syariat kita ini mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Barakallahu fiikum. Semua masalah kepemimpinan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Masalah kemasyarakatan, masalah ekonomi diatur dalam syariat kita ini. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya harus mengikuti. Yang berlebih-lebihan harus dikurangi. Barakallahu fikum. Yang kurang ya harus dicukupkan. Baik. Seperti kalau budaya satu daerah, pakaiannya sangat minim misalnya. Pakaiannya sangat minim, ya harus ditutup. Barakallahu fikum. Ya harus ditutup karena itu aurat dalam syariat kita ini. Ditutup. Atau di antara orang-orang yang jauh dari peradaban modern mungkin, memang telanjang enggak pakai pakaian. Maka ketika dia tersentuh oleh syariat ini, maka dia harus menyesuaikan diri dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya. Mereka harus menutup aurat. Hagan. Yang berlebih-lebihan kehidupannya karena mereka menganggap diri mewah, berkecukupan, sehingga mereka memakai apa? Kain sutra. Jangan Anda memakai pakaian sutra. Tidak boleh. Diatur sedemikian rupa. Sekali lagi, syariat kita ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan, dan inilah yang terbaiknya. Subhanallah. Sama seperti masalah pernikahan juga. Model-model pernikahan di zaman jahiliyah berbagai macam. Berbagai macam model pernikahan di zaman jahiliyah. Di antaranya, ketika ada seorang perempuan pengen menikah, dia didatangi oleh sekian banyak laki-laki. Setelah dia hamil, dia akan menunjuk siapa di antara mereka yang dia senangi, dan dia katakan, ini bapaknya anak saya. Barakallahu fiikum. Semuanya itu dihapus kecuali pernikahan yang ma'ruf sampai sekarang ini. Karena di zaman jahiliyah juga ini ada model pernikahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan inilah yang ditetapkan dalam syariat kita. Taib. Seorang perempuan dinikahi oleh laki-laki dengan wali dari perempuan tersebut, disertai dengan mahar. Demikian juga disaksikan oleh orang-orang yang menyaksikan pernikahan tersebut. Akalah. Ini yang di barakallahu fikum, yang di izinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalankan. Selain itu, dari model-model pernikahan semuanya dilarang, tidak lagi diperbolehkan dalam syariat Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi intinya, barakallahu fikum, kita harus tunduk patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita masalah akidah, masalah keyakinan, masalah tauhid, masalah muamalah, masalah akhlak. Barakallahu fikum. Masalah ekonomi kita, masalah rumah tangga kita, dan semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ancaman bagi orang-orang yang musyaqqah, menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala, apapun alasannya, termasuk diantaranya inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami dapati nenek moyang kita, bapak moyang kita ini sudah dengan kebiasaan ini, dan kami akan mengikuti ini saja, tidak perlu yang lain-lain. Ini termasuk apa? Ucapan musyaqqah. Barakallahu fiik. Ucapan yang kalau memang budaya dan kebiasaan itu memang sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka silakan fadhal. Seperti misalnya budaya gotong royong. Paham? Budaya gotong royong ada dalam kehidupan kita. Budaya kita, kebiasaan nenek moyang kita. Gotong royong untuk melakukan sesuatu. Maka disejalankan dengan syariat kita ini. Allah SWT mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Gotong royong yang bagaimana yang boleh Anda lakukan dan yang bagaimana yang tidak boleh Anda lakukan. Gotong royong pun ketika itu adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Subhanahu wa taala, maka silakan kalian jalan. Tapi gotong royong untuk perkara yang batil, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dilarang. Barakallahu fiik. Maka semuanya kembali kepada hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pengen selamat? Siapa yang pengen selamat dunia akhirat, maka ini. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara besar yang kalian tidak akan apa sesat. Kalau tidak sesat berarti selamat. Kan demikian. Baik. Yaitu kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.